Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di masjid yang berbarokah ini untuk melanjutkan kajian kita Tafsir Al-Quran pada Tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, di mana akhir pertemuan kita kemarin terhenti pada surat yang ke ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu Ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara. Wahai orang-orang yang beriman, ayat ini dimulai dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman, dan ayat apabila dimulai dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman, maka menunjukkan pertama ayat tersebut adalah ayat yang penting untuk kita perhatikan secara mendalam. Sebagaimana kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, Idza sami'ta Allah yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'arriha sama. Jika kamu mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman wahai orang-orang yang beriman, pasang telingamu baik-baik. Karena ini ayat yang penting yang perlu diperhatikan. Yang kedua, ayat apabila dimulai dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman, maka ini menunjukkan konsekuensi keimanan, tuntutan keimanan. Seakan-akan Allah mengatakan, kalau kalian benar-benar beriman, tunjukkan buktinya dengan mengamalkan kandungan ayat tersebut. Contoh misalkan dalam ayat ini, setelah Allah memanggil, Allah memerintahkan, Hu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka kalau kita benar-benar beriman, kita akan melaksanakan isi kandungan ayat yang mulia ini. Kalau kita tidak melaksanakannya, berarti ada yang salah dalam keimanan kita, ada yang kurang dalam klaim keimanan kita. Jadi ini faedah kalau Allah Subhanahu wa taala memulai ayat Al-Qur'an dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Dan ayat-ayat yang dimulai oleh Allah dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman cukup banyak di dalam Al-Qur'an. Hampir 100-an, 90 sekian. Ya, hampir 100 di dalam Al-Qur'an. Dan dibukukan oleh salah seorang ulama, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, salah seorang pengajar di Masjid Nabawi, ya, senior. Beliau membukukan dengan sebuah judul buku, Nida'atul Rahman li Ahli Iman. Panggilan-panggilan Ar-Rahman kepada hamba-hambanya yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum nara, dan keluarga kalian dari api neraka. Ya. Apa maksudnya? Kata Ibnu Abbas sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir, ai i'malu bi ta'atillah. Lakukanlah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaku ma'asiyahu, dan tinggalkan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'muru ahlikum bidzikr yunjikumullahu minan nar. Perintahkan anak-anak kalian untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan melindungi kalian dari api neraka. Allah akan menyelamatkan kalian dari api neraka. Jadi ini makna melindungi diri kita sendiri dan melindungi keluarga kita, istri dan anak-anak kita dari api neraka, yakni dengan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan didahulukan di sini, jagalah diri kalian dulu sebelum keluarga, sebelum istri, sebelum anak, karena memang orang yang paling utama untuk dia selamatkan terlebih dahulu adalah dirinya sendiri. Sebelum dia menyelamatkan, sebelum dia mendidik, membimbing orang lain, hendaknya dia memperbaiki dirinya terlebih dahulu. Oleh karenanya, kita sebagai orang tua, kita sebagai kepala rumah tangga, seorang suami, hendaknya menjadi suri tauladan. Hendaknya kita memperbaiki diri kita sebelum kita mendidik istri kita, sebelum kita mendidik anak-anak kita, perbaiki diri kita. Ya, maaf, kadang-kadang sebagian orang tua pengen keluarganya bahagia, keluarganya baik, anaknya pengennya baik, tapi dia nggak memberikan contoh kepada anak-anaknya. Maka ini adalah suatu hal yang kurang. Karena anak itu akan mencontoh orang tuanya. Kalau kita menginginkan anak-anak yang saleh dan salehah, maka hendaknya kita sebagai orang tua pun menjadi orang tua yang saleh dan saleh. Berikan teladan yang baik, contoh yang baik untuk keluarga kita, istri kita dan anak-anak kita. Setelah kita memperbaiki diri kita, orang yang paling utama untuk kita lindungi dari api neraka, orang yang paling pertama yang hendaknya kita gandeng tangannya menuju surga adalah keluarga kita. Karena mereka adalah orang yang paling dekat dengan kita. Mereka adalah orang yang sangat kita cintai. Istri-istri kita, anak-anak kita. Ya. Nah, makanya Allah SWT mengatakan, wa ahli dan keluarga kalian, orang tua kita, ayah dan ibu kita, saudara-saudara kita, ya, kerabat-kerabat kita, termasuk yang paling utama adalah istri dan anak-anak kita, karena mereka di bawah ya tanggung jawab dan kepemimpinan kita. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kepemimpinan kalian. Ya, kita sebagai seorang suami akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kepemimpinan kita. Bagaimana kepemimpinan kita terhadap istri kita, bagaimana kepemimpinan kita terhadap anak-anak kita? Sudahkah kita mendidik mereka dengan pendidikan yang benar? Ya? Ataukah tidak? Ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, hendaknya bagi kita semuanya ya untuk merasa memiliki tanggung jawab ini dan terus membenahi diri kita dengan ya menambah ilmu agama bagi kita. Karena kalau kita enggak punya ilmu agama, bagaimana mendidik? Faqidu syai' la yu'ti, kata orang Arab. Orang yang enggak punya sesuatu enggak mungkin memberi. Kalau kita enggak punya uang, enggak mungkin ngasih orang lain uang. Apanya yang mau dikasih? Demikian juga kalau kita enggak punya ilmu, maka enggak mungkin kita ngasih keluarga kita, istri dan anak kita ilmu. Makanya kewajiban bagi kita semuanya adalah ya terus berupaya, berusaha menambah ilmu agama sebagai bekal bagi kita memperbaiki diri kita dan sebagai bekal untuk mendidik keluarga kita. Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk memerintahkan keluarga kita, anak-anak kita, ya, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madajid. Kata Nabi SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim, perintahkan anak-anak kalian untuk sholat. Ini ibadah yang paling utama. Kalau mereka sudah berumur 7 tahun, kita latih. Padahal umur 7 tahun belum balik rata-rata, tapi dilatih walaupun belum balik. Karena anak kalau sudah terbiasa dengan sholat, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita latih, ya, kita kawal, maka kelak ketika dia sudah balik, kita nggak perlu repot-repot didik. Dia udah jalan sendiri, udah terbiasa. Tapi kalau sudah SMA baru diajari, biasanya ribut sama orang tuanya. Biasanya apa? Bantah, ngeyel. Biasanya malah ngambek, ninggal. Ya, dia udah dewasa. Nah, jadi anak kecil kita didik, ya, mumpung belum terlambat. Wadribuhum alaihum abna' wa ashrin. Kata Nabi malah, kalau sudah umur 10 tahun enggak mau sholat, pukul. Nabi tentu pukulan yang sifatnya mendidik, bukan dikebukin sampai, ya, nyonyor kabeh, ya enggak juga. Karena tujuan kita adalah mendidik, bukan melampiaskan amarah. Ya. Jadi ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk mendidik. Kita sebagai orang tua punya tanggung jawab, beban di pundak kita. Ya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an menceritakan dalam surat Luqman. Itu penting sekali untuk dibaca sebagai ilmu bagi kita sebagai orang tua, ya. Surat Luqman. Luqman itu adalah seorang hamba yang saleh. Bukan nabi, tapi dia adalah hamba yang saleh yang diberi oleh Allah ilmu, hikmah. Dalam surat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bagaimana wasiat-wasiat Luqman kepada anaknya. Wasiat yang sangat bagus, wasiat yang sangat berharga yang perlu kita sebagai orang tua untuk mengajak. Kita ini sudah mendidik anak-anak kita apa belum? Sudah memberi wasiat kepada anak-anak kita, ya, dengan pendidikan agama apa belum? Masya Allah. Yang pertama, akidahnya terlebih dahulu. Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua, akhlak, ya, terus sholat, amar ma'ruf nahi munkar, dan seterusnya. Ya, maka ini tanggung jawab kita sebagai orang tua, terutama Pak, ya, Bu, zaman sekarang ini anak-anak sangat membutuhkan pendidikan, bimbingan dari orang tua. Ya, kita sekarang nggak bisa hanya mengandalkan, ya, yang penting pokoknya saya sekolahkan, apalagi sekolahnya cuma sekolah umum. Ya, belum cukup. Belum cukup, sama sekali belum cukup. Apalagi sekolah-sekolah umum sekarang hanya memprioritaskan hanya pendidikan ilmu-ilmu dunia, bukan ilmu agama. Ilmu agamanya kurang sekali. Kadang seminggu cuma 1 jam. Ya. Nah, yang paling penting dalam dunia pendidikan itu adalah agamanya. Inilah yang nanti menjadi bekal, ya, yang bisa menyelamatkan dia di alam kuburnya. Yang ditanya oleh Allah bukan dunia. Yang ditanya oleh Allah SWT adalah ilmu agama. Man rabbuk? Siapa rabbuk? Ya, man nabiyyu? Siapa nabimu? Ma dinuk? Apa agamamu? Yang tentu saja jawaban seperti itu tidak hanya bisa kita raih dengan pelajaran-pelajaran dunia. Boleh kita belajar ilmu dunia, tapi jangan sampai melalaikan kita dari ilmu agama. Karena ilmu agama inilah yang paling penting malah. Ya, yang akan bisa menyelamatkan kita nanti di alam kubur dan bisa menyelamatkan kita nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam akhirat nanti. Nah, lalu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. Ini Allah Subhanahu wa taala mensifati neraka. Lindungi diri kalian dari api neraka. Naro itu di situ nakir, karena saking dahsyatnya neraka tersebut. Lalu Allah menyebutkan bahan bakarnya api neraka. Ya, bahan bakarnya bukan kayu bakar kayak api di dunia. Ya, bahan bakarnya sungguh aneh, yaitu annas, manusia, penduduk neraka. Itulah yang akan menjadi bahan bakar neraka nanti. Ai hatabuha alladhi yulqa fiha jusasu bani Adam. Kata Imam Ibnu Katsir, bahan bakarnya yang dilemparkan ke neraka tersebut adalah ya, jusas, bangkai-bangkai anak Adam, badan manusia, para penduduk neraka dari orang-orang kafir dan para durjana. Wal hijar, demikian juga termasuk bahan bakar api neraka adalah al hijar, batu-batuan. Kayu malah enggak ada ya, hijar, batu-batuan. Yang ini tentu saja akan menjadikan neraka tersebut semakin panas, menyala-nyala. Ya. Nah, dalam kata Imam Ibnu Katsir, batu di sini al-maqsud al-murad al-asnam allati kanat tu'ba, yaitu patung-patung yang dulu di dunia disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan menjadi bahan bakar api neraka. Sebagaimana dalam ayat yang lain, innakum wama ta'buduna min dunillah hasabu jahannam. Surat Al-Anbiya ayat 98. Sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah, apa yang kalian ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala kelak akan menjadi bahan bakar neraka jahannam. Ya. Nah. Demikian juga dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal ijarah u'iddat lil kafirin." Takutlah kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan yang disiapkan. Maksudnya neraka itu disiapkan bagi orang-orang kafir. Yang namanya disiapkan berarti neraka itu sudah tercipta. Makanya kita harus percaya bahwa neraka itu ada. Dan neraka sekarang sudah diciptakan karena Allah mengatakan disiapkan. Yang namanya disiapkan berarti sudah ada. Makanya keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa surga dan neraka itu sudah ada dan sudah tercipta sekarang. Nah, lalu kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, waquduha an-nas wal hijara 'alaiha malaikatun hiladun syidad. Ya, yang menjaga neraka tersebut adalah malaikat. Malaikat-malaikat yaitu makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan dari cahaya. Ghilad, ghilad artinya tiba'uhum ghalidha. Tabiat mereka, karakter mereka ini keras. Qad muzi'at min qulubihimur rahma bil kafirin. Dicabut dari hati mereka sifat kasih sayang kepada orang-orang kafir. Mereka ganas kepada orang-orang kafir, keras, gak ada kasihannya kepada orang-orang kafir. Ini sifat malaikat, penjaga neraka. Syidad artinya, kata Imam Ibnu Katsir, tarkibuhum fi ghayatis syiddah, yakni postur tubuh mereka ini adalah kuat, besar. Jadi watak mereka bengis, tidak ada rasa kasihan kepada orang-orang kafir dan penduduk-penduduk neraka, dan mereka pun adalah orang-orang yang makhluk yang kuat, besar. Ya, Nah, ini menceritakan tentang malaikat-malaikat penjaga neraka, yaitu Az-Zabaniyah yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Alaq, sanad'u Az-Zabaniyah, atau yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Mudassir juga, alaiha tis'ata asar. Neraka itu dijaga oleh 19 malaikat, dan diantaranya adalah malaikat Malik, ya, penjaga neraka, seperti yang disebutkan oleh Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 77, wanadau ya Malik liat di alaina rabbuk, wahai Malik, yakni penjaga neraka. Ini salah satu namanya. Terus Allah Subhanahu wa taala mensifati sifat, ya, malaikat tersebut, la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang Allah perintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melaksanakan apapun yang diperintahkan kepada mereka. Artinya para malaikat tersebut adalah malaikat yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, mereka segera untuk melaksanakannya. Enggak pakai nunda-nunda. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka, tidak ada di antara mereka yang kemudian memaksiatinya. Bangkang, ngeyel, itu enggak ada. Sifat malaikat adalah makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memerintahkan untuk menyeret, mereka akan menyeret. Kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mencampakkan, melempar orang-orang kafir ke neraka, maka mereka akan, ya, melempar. Ya, dan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar mengeluarkan sebagian penduduk neraka, mereka pun akan mengeluarkan. Karena orang yang masuk neraka itu terbagi menjadi dua. Ada yang kekal selama-lamanya di neraka, yaitu orang-orang kafir, orang-orang munafik. Ini kekal selama-lamanya di neraka, gak mungkin keluar darinya. Ya. Yang kedua, yaitu orang yang masuk neraka, tapi tidak selama-lamanya. Yaitu orang-orang yang Muslim, mukmin, tapi dia melakukan dosa. Mereka akan disiksa sesuai dengan kadar dosa mereka, kemaksiatan mereka, lalu mereka nanti akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan oleh Allah ke surga. Ya, makanya termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya seorang mukmin walaupun dia melakukan dosa besar itu tidak kekal selama-lamanya di neraka. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengeluarkannya dengan sebab syafaat nabi, dengan sebab, ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala, atau sebab-sebab yang lainnya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, berbeda dengan paham Khawarij yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu kekal di neraka selama-lamanya. Sama seperti orang kafir. Ya, karena mereka, yaitu orang-orang Khawarij, mengkafirkan pelaku dosa besar. Dan ini adalah pendapat atau paham yang sesat dan menyesatkan. Ini pendapatnya orang-orang Khawarij. Baik. Dari ayat ini dapat kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, ma'asyiral muslimin, adalah pentingnya ayat ini. Dan bahwasanya ayat ini merupakan konsekuensi keimanan. Karena dimulai dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Yang kedua, di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah kewajiban bagi kita untuk melindungi diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ya. Bagaimana cara melindungi diri kita dan keluarga kita dari api neraka? Dengan ketaatan kepada Allah, dengan mendidik mereka. Ya, kata Ali bin Abi Thalib, alimuhum wa adibuhum, yakni didiklah mereka dan bimbinglah mereka menuju ketaatan kepada Allah. Cegahlah mereka dari kemaksiatan. Oleh karenanya kita sebagai kepala rumah tangga, orang tua, suami, ya, hendaknya mencegah keluarga kita dari kemaksiatan-kemaksiatan, kemungkaran-kemungkaran. Tidak boleh bagi kita membiarkan mereka dalam kemaksiatan. Kadang orang tua karena sayangnya kepada istrinya, sayangnya kepada anaknya, kadang apa? Membiarkan. Ini termasuk kekeliruan. Kalau kita benar-benar cinta kepada istri kita dan anak-anak kita, hendaknya tidak membiarkan mereka dalam kemaksiatan. Karena itu sama saja menjerumuskan mereka kepada neraka. Kalau kita lihat istri kita dan anak kita misalkan ya di rumah kebakaran, ada kebakaran dalam rumah kita, kita pasti menyelamatkan mereka. Maka demikian juga hendaknya bagi kita menyelamatkan mereka dari api neraka dengan cara apapun yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini, ngerinya neraka, dahsyatnya neraka, di mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan, yang itu tentu akan sangat panas sekali. Ya, bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, api kalian di dunia ini itu hanya satu bagian dari 70 bagian api di neraka. Gak ada apa-apanya. Sepanas-panasnya api di dunia itu gak ada apanya, gak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan panasnya api neraka. 69 kali lipat lagi. Ya, bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya mengabarkan kepada kita bahwa siksaan yang paling ringan itu adalah yang menimpa Abu Thalib. Dipakaikan sandal di kakinya, mendidih otaknya. Ini yang paling ringan. Na'udzubillah minan nar. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah kewajiban bagi kita beriman dengan adanya malaikat. Wajib bagi kita beriman kepada malaikat. Ini termasuk rukun iman. Nah, yang sifatnya, di antara sifatnya adalah mereka adalah makhluk yang keras terhadap orang-orang kafir. Tidak ada kasihan kepada orang-orang kafir. Dan di antara sifat mereka juga adalah makhluk yang sangat tunduk kepada Allah, sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadirul yaum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Wahai orang-orang kafir, janganlah kalian banyak alasan hari ini, yaitu hari kiamat. Alasan kalian enggak bakalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya kalian akan dibalas apa yang kalian kerjakan. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada alasan bagi orang-orang kafir. Alasan mereka tidak akan diterima. Alasan mereka belum datang kepada kami peringatan, misalkan. Bohong. Karena Allah SWT telah mengutus para utusan, para nabi. Allah telah menurunkan kitab-kitabnya. Gak ada alasan bagi mereka belum datang peringatan kepada kami. Makanya Allah mengatakan, La tatadirul yaum. Hari ini gak ada alasan bagi kalian. Sudah ditegakkan hujah kepada kalian. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung kepada amal perbuatan. Orang-orang kafir mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan mereka. Karena kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pembangkangan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada nabi, tidak percaya kepada ya Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sesungguhnya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, ini sama seperti tadi panggilan ayat, apabila dimulai dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman, setidaknya memiliki dua faedah. Faedah yang pertama, pentingnya ayat tersebut. Ayat ini penting, perlu diperhatikan. Dan sebagai faedah, ini adalah seruan dan panggilan Allah Subhanahu wa taala yang paling terakhir dalam Al-Qur'an. Ya, seruan Allah Subhanahu wa taala, panggilan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, yang paling terakhir ayat ini. Setelah ini enggak ada ya ayyuhal ladzina amanu. Ini paling terakhir dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menutup panggilannya di dalam Al-Qur'an dengan perintah kepada kita supaya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallah taubatan nasuha. Bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Taubat nasuha, nasuha ini yang jernih, yang sesungguhnya, yang tulus. Karena ada taubat itu taubat enggak temenan. Istilah orang taubat sambel. Kayak orang kepedesan tapi apa? Cik terus manganai. Ya, ada sebagian orang katanya taubat tapi pada hakikatnya enggak jujur, enggak temenan taubatnya. Makanya Allah mengatakan taubatlah kalian dengan taubat yang sesungguhnya. Dan taubat yang nasuha, taubat yang temenan, taubat yang benar-benar taubat itu adalah taubat yang memenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama kata para ulama adalah taubatnya ikhlas karena Allah. Jangan sampai taubatnya, hijrahnya karena dunia. Ada sebagian orang mungkin taubat, hijrah, tetapi apa? Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak bermanfaat taubatnya. Ya. Misalkan ini rusak misalkan. Kemudian dia ingin hijrah. Kenapa? Biar tenar juga. Sekarang lagi ramai juga artis taubat misalkan. Wah, ini lumayan ini. Ya, karena dia sudah enggak laku, dia taubat untuk ya, misalkan mengangkat pamornya misalkan. Kalau niatnya seperti itu, maka enggak benar. Harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara syarat taubat adalah dia benar-benar meninggalkan maksiat dan dosa. Dia tinggalkan sejauh-jauhnya maksiat tersebut di barat, dia di timur. Ini kalau kita benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, jauhi, tinggalkan sejauh-jauhnya. Jangan dekat-dekat. Karena kalau dekat-dekat nanti tergoda lagi. Yang ketiga, syarat yang ketiga ada penyesalan yang mendalam. Menyesal. Ya, kalau perlu nangis. Kenapa dia terjatuh di dalam maksiat tersebut? Ya, jangan sampai malah bangga dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Rasulullah SAW mengatakan, "Ufiya li ummati illa al-mujahir." Umatku akan diampuni kesalahan-kesalahannya kecuali orang yang bangga. Jelas pamer maksiatnya. Ada sebagian orang pamer maksiatnya, dipamerkan. Ya, apalagi sekarang di media sosial ada maksiat dipamerkan. Ini orang-orang yang tidak punya malu. Dicabut ya rasa malunya. Kemudian orang-orang tersebut ya, sebagaimana kata Nabi, enggak diampuni dosanya. Karena dia bangga dengan maksiatnya. Ada orang misalkan pamer ilmu kebalnya. Di Facebook ini ada. Ilmu kebal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh dipamerkan. Ya. Apalagi yang lain-lainnya. Baik. Di antara syarat taubat juga adalah bertekad untuk tidak mengulanginya. Dia tekad janji terhadap dirinya bahwa dia tidak akan mengulangi, dia tidak akan kembali kepada kemaksiatan tersebut. Seorang mukmin yang cerdas adalah yang tidak jatuh lubang yang sama dua kali. La yulqa'ul mu'min fi juhrin wahidin marratain. Riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, janganlah seorang mukmin itu jatuh pada lubang yang sama sebanyak dua kali. Dia harus mengambil pelajaran. Dan jika kesalahannya berkaitan dengan manusia, maka hendaknya dia meminta dihalalkan. Kata Allah, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini balasan bagi orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yuhzillahu an-nabiyya walladziina aamanu. Ya, pada hari itu, yaitu pada hari akhir, Allah tidak akan menghinakan nabi dan orang-orang yang beriman yang bersama nabi. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya mereka akan bersinar di depannya, di sebelah kanannya. Yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya, mereka mengatakan, ya Allah, sempurnakan cahaya kami dan ampunilah kami. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkau ya Maha mampu atas segala sesuatu. Maka ayat ini memberikan kepada kita faedah wajibnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertobat, yaitu dijanjikan akan diampuni dosa-dosa mereka dan dimasukkan ke surga. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah cahaya